بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. كتاب الجن شرح كتاب التوحيد درك 29. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. إذا شرح سبب جميله. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. maksudnya ancaman terkait orang yang mengait-ngaitkan turunnya hujan dengan manazil al-qamar. Manazil al-qamar itu manzilah-manzilah bulan, bentuk-bentuk bulan. Dan bentuk bulan itu ada 28. Tiap malam berubah bentuknya. Baik. Jadi apa ancaman bagi mereka yang mengait-ngaitkan turunnya hujan dengan bentuk bulan tadi? Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-82: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Rizq di sini artinya syukur. Jadi kalian mengutarakan syukur kalian atas turunnya hujan itu dengan mendustakan bahwasanya hujan adalah nikmat Allah. Maksudnya ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin di masa Rasulullah, yang apabila turun hujan mereka mengatakan: mutirna binaum kada wa kada. Kami diberi hujan dengan sebab bulan yang berbentuk begini atau begini. Nah, mestinya orang yang diberi hujan itu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukurnya kalian ini justru mendustakan hujan itu sebagai nikmat Allah. Ini sindiran Allah kepada orang-orang musyrik. Jadi termasuk bentuk-bentuk syirik adalah menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah. Atau dengan bintang ini atau ini, entah dikaitkan dengan bintang atau dikaitkan dengan bulan atau dikaitkan dengan matahari, dengan apapun selain Allah, itu adalah bentuk syirik, ya. Karena sebetulnya yang memberikan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah, Ad-Dhahhak, Atha al-Khurasani dan yang lainnya, dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli tafsir. Dengan penafsiran ini menjadi jelas kaitan antara ayat dengan judul bab. Kemudian setelah menyebutkan ayat, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW menyebutkan ada empat perkara yang masih sering dilakukan oleh umatku, dan keempatnya termasuk tradisi jahiliyah. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru bil ahsab. Sebelum mensyarah di sini ada sedikit biografi dari Abu Malik, ya, karena kita jarang mendengar sahabat yang namanya Abu Malik. seringnya kita mendengar siapa? Abu Ayyub Al-Ash'ari, ya. Sedangkan di sini Abu Malik, siapa Abu Malik ini? Namanya adalah Al-Harith Ibn Al-Harith. Dia adalah salah seorang sahabat. Dan ada lagi sahabat lain yang namanya Abu Malik selain orang ini. Masih ada dua sahabat lagi yang namanya atau kunyahnya Abu Malik. Qauluhu arba'un fi ummati min amir jahiliyah la yatrukuna hunna. Maksudnya ada empat hal dari peninggalan jahiliyah yang masih akan senantiasa dijumpai pada umatku. Mereka akan masih senantiasa mengamalkannya. Walaupun dan mereka itu mengamalkannya bisa karena dua kemungkinan. Karena memang tidak tahu kalau itu tradisi jahiliyah, atau sudah tahu tapi tetap diamalkan. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Rasul. Mau jadi orang jahil, nggak usah belajar. Mau jadi orang pintar, dia bisa belajar. Nah, itu prestasi yang orang layak dipuji. Demikian juga sebaliknya, ketika dia berbuat sesuatu yang tercela, baru dia dicela. Adapun nasab seseorang, leluhur seseorang, itu bukan tempat memuji, bukan juga tempat mencela. Qauluhu wal istisqa bin nujum ay nisbatul matar ila an-naw wa huwa suqutun najm. Yang menisbatkan turunnya hujan kepada nau, bisa manazilul qamar, bisa juga kepada ada bintang jatuh. Wah, entar lagi ada hujan ini. Tadi hujan gara-gara ada bintang jatuh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Imam Ahmad dari Jabir Suwai. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul akhafu ala ummati thalathan istisqa'an bin nujum wa hayfas sultan wa takdziban bil qadar. Ada tiga hal yang aku khawatirkan atas umatku, ya, ini mengait-ngaitkan turunnya hujan dengan bintang, kezaliman penguasa, dan mendustakan takdir. Ketika seseorang dari orang-orang jahiliyah ini mengatakan mutir nabi nau'i kadha, kami diberi hujan tersebab bintang anu, maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, dia meyakini bahwa bintang itu berpengaruh langsung terhadap turunnya hujan. Bintangnya langsung ada sangkut pautnya dengan turunnya hujan. Fahadha syirkun wa kufrun. Ini termasuk kemusyrikan dan kekafiran. Syirik dalam rububiyah atau uluhiyah? Hah? Siapa yang bilang rububiyah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang bilang uluhiyah? Siapa yang tidak punya pendapat? Tidak ada juga, berarti tidak paham, ya. Syirik itu ada sebagaimana tauhid, syirik juga terbagi menjadi tiga. Syirik dalam bab rububiyah Allah atau uluhiyah Allah atau asma dan sifatnya Allah. Di sini syiriknya masuk dalam rububiyah, karena yang menurunkan hujan itu Allah. Ketika ada selain Allah dianggap seperti itu, berarti dia menyifati selain Allah dengan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Jadi menyifati selain Allah dengan sifat-sifat yang itu khusus dimiliki oleh Allah. Sifatnya sifat-sifat rububiyah seperti memberikan rezeki, memberikan, mengatur, ya, menciptakan, menguasai. Ini kan sifat-sifat rububiyah Allah. Kalau uluhiyah itu kaitannya dari dengan perbuatannya si hamba. Jadi memurnikan ibadah si hamba untuk Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu memang meyakini bahwa turunnya hujan itu gara-gara bintang atau gara-gara bulan. Sebagaimana keyakinan mereka bahwa orang yang sudah mati kalau diminta-minta, dipanggil-panggil masih bisa memberikan manfaat, bisa mendengar permintaan orang yang masih hidup, atau bisa menolak madharat bagi orang-orang yang masih hidup, atau bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup. Ada kalanya dia datang ke kuburan itu bukan minta kepada yang mati, tapi minta didoakan sama yang mati. Sama. Ini semuanya adalah kemusyrikan yang menjadi musuh bebuyutan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW menghunus pedang kepada mereka. Ya, pedangnya Rasulullah dan para sahabat itu terhunus kepada orang-orang seperti itu. Jadi dihunus kepada orang-orang, bukan orang-orang ateis, bukan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah, bukan orang-orang yang menganggap bahwa berhala-berhala mereka itu sama hebatnya dengan Allah dalam segala sisi. Bukan, cukup satu saja sifat Allah yang sebetulnya hanya dimiliki dengan Allah, kemudian mereka sematkan kepada selain Allah, itu sudah cukup menjadi alasan bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menghunus pedang kepada mereka. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya kemusyrikan itu tidak harus berarti menyamakan Allah dengan selainnya dalam semua sisi. Karena orang-orang musyrik pun tidak seperti itu keyakinannya. Enggak. Mereka masih ada tauhidnya, tapi tauhid ini tidak ada manfaatnya. Tauhidnya ketika kepepet, mereka tauhid. Ketika longgar, syirik lagi. Ketika kepepet, tauhid. Ketika longgar, syirik. Mereka meyakini yang menciptakan mereka Allah, yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi Allah, sebagian dari mereka. Ya, rezeki itu macam-macam. Bisa hujan, bisa anu, tapi ada juga sebagian dari mereka yang menganggap hujan itu dari bintang, gara-gara bintang. Itu tidak menjadikan Rasulullah SAW kemudian membeda-bedakan, enggak, semuanya diperangi sama Rasulullah, semuanya dianggap kafir, semuanya dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Itu hakikat tidakwa Rasulullah seperti itu. Kalau kita enggak bisa mengetahui hakikat dari orang-orang yang di dakwahi oleh Rasulullah itu keyakinannya seperti apa dan bagaimana Rasulullah menyikapi mereka, niscaya kita tidak akan faham tauhid itu, tidak akan faham syirik itu seperti apa. Kalau Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, Allah memerintahkan Nabi agar Nabi SAW memerangi musuh-musuhnya, baik mereka yang mempertuhankan malaikat atau mempertuhankan para nabi atau mempertuhankan orang-orang soleh, ya, atau menyembah bulan, bintang, matahari, semuanya dianggap sama, semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Pokoknya sampai kapan? Sampai ketundukan itu hanya untuk Allah. Ad-din yakni at-ta'ah. Sampai hanya Allah yang ditaati, sampai hanya Allah yang diibadahi. Dan fitnah di sini adalah syirik. Hatta la takuna fitnah, ay hatta la takuna syirik. Jadi itu kemungkinan pertama, orang yang mengatakan kami diberi hujan gara-gara bintang anu. Maksudnya memang bintang itu berpengaruh langsung terhadap turunnya hujan. Dialah yang menurunkan hujan. Ini keyakinannya orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, syirik akbar. Ada juga kemungkinan lain. Mutirna binau'i kadha, tapi i'tikad mereka yang berpengaruh itu hanya Allah. Hanya saja Allah sudah menciptakan suatu kebiasaan bahwa munculnya bulan itu biasanya diiringi dengan turunnya hujan, atau bulan itu akan nampak ketika hujan sebentar lagi akan turun. Kalau yang begini bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya tidak syirik, tapi tetap tidak diperbolehkan. Walaupun dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Dan ini dinukil oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu' bahwa hal tersebut diharamkan. Bahkan beliau tidak menyebutkan adanya khilaf dalam masalah itu diharamkan, karena dengan ungkapan tersebut ya, kami diberi hujan gara-gara bintang. Maksudnya Allah yang memberi hujan, namun munculnya seiring dengan munculnya bintang itu. Karena dia telah menisbatkan perbuatannya Allah, alias perbuatan yang hanya sanggup dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain. Ya. Ini walaupun tidak menjadi perbuatan syirik karena ada keyakinan bahwasanya yang langsung berpengaruh itu Allah, namun ini sudah merupakan penisbatan yang keliru, yang tidak pantas, yang tidak diperbolehkan. Jadi haram dari sisi itu. Karena yang namanya bulan, yang namanya bintang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mencelakai. Sedangkan hujan itu manfaat. Hujan adalah manfaat. Dan dia tidak mampu menurunkan hujan, tidak mampu menyebabkan turunnya hujan. Jadi ada yang mengatakan ini haram, ada juga yang mengatakan syirik asghar. Syirik asghar itu definisinya hal-hal yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar, wasail. Wasilahnya syirik akbar itu masuk kategori syirik asghar. Karena kalau dibiarkan terus, lambat laun bisa jadi syirik akbar. Wa qauluhu wan niyahah. Jadi perkara yang keempat termasuk perkara jahiliyah adalah meratap, mengangkat suara ketika menangisi orang yang meninggal, ketika bersedih. Biasanya jadi kebiasaannya wanita itu. Makanya disebutkan wanaihah idza lam tatub qabla mautiha. Perempuan yang suka meratap itu kalau dia tidak tobat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dengan menggunakan pakaian dari tir. Tir itu cairan yang mudah terbakar. Ya. Atau diberi gaun dari jarab. Jarab itu penyakit kudis. Menurut Al-Qurtubi, apa hikmah dibalik ancaman ini? Agar siksanya lebih berlipat. Orang kalau disiksa langsung dibakar, dengan disiksa setelah dia dilumuri sesuatu yang mudah terbakar, maka akan lebih sakit. Ya, lebih sakit ketika dia sudah dilumuri sesuatu yang mudah terbakar. Dan di samping itu baunya juga akan lebih menyengat, bau busuknya. Ada lagi yang menafikan al-qutran, silbalun min qutran, itu adalah tembaga yang dicairkan. Ala kulli hal, ini menunjukkan beratnya azab orang yang meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Adzan dulu ya. Masuk isya ya. Baik, kita adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Baik, kita lanjutkan ya. Mungkin banyak di antara antum yang bertanya-tanya. Lah terus kita dulu belajar IPA tentang proses turunnya hujan. Hujan itu turun karena air laut dipanasi oleh sinar matahari, kemudian dia menguap, jadi terjadi kondensasi, jadi awan. Nanti awan ditiup oleh angin, ketemu dengan debu, ini itu, akhirnya turun hujan. Bagaimana dengan apa yang kita pelajari selama ini? Jawabannya, siapa yang mengutus atau yang memerintahkan agar matahari itu bersinar, memiliki panas, ya, kemudian membiarkan air laut itu nguap, ngumpul di sana, kemudian awannya digerakkan? Siapa yang melakukan itu semua? Allah. Ya. Makanya kalau kita ingin mengajarkan ilmu seperti ini, mulai dari situ. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, Allahul ladzi yursilur riyah fatuthiru sahaban fayabsutuhu kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah lah yang mengutus angin, yursilur riyah fatuthiru sahaban, kemudian dia bisa menggerakkan angin, apa, awan. Dibentangkannya awan itu pada sekehendaknya Allah. Faj'alhu kisafa, menjadikannya bongkahan-bongkahan. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi, kemudian kau lihat tetesan air itu keluar dari sela-selanya. Jadi itu semua dimulai dari Allahul ladzi yursil. Allah. Jadi kita mulai dari situ. Ya ada, sebab itu memang ada, tapi Allah yang menciptakan sebab, kan? Allah yang menciptakan itu sebagai sebab. Jadi jangan diputus. Nah, itu karena ilmu pengetahuan alam yang berkembang yang diajarkan di sekolah-sekolah itu adalah racikannya orang-orang yang tidak percaya sama Allah, maka dia tidak sebutkan. Ya, nah kita enggak boleh membiarkan itu terus seperti itu, nanti akhirnya yang terbentuk turun hujan, bisa kita buat hujan buatan, subhanallah. Ya. Jadi takabur nih manusia. Kemudian walahuma ai lil Bukhari wa Muslim an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah. Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhum menceritakan bahwa Nabi pernah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail, setelah hujan turun semalaman. Falamman sarafa, usai salat beliau menghadap kepada jemaah salatnya, makmumnya. Faqala, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang Allah barusan katakan? Qalu, Allah wa rasuluhu a'lam, jawab mereka, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, kata Rasulullah, Allah mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, pagi ini ada di antara hambaku yang menjadi mukmin terhadapku dan ada juga yang menjadi kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, adapun orang-orang yang mengatakan semalam kita diberi hujan atas karunia Allah dan rahmat Allah, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan ingkar terhadap pengaruh planet-planet atau benda-benda langit. Ini menunjukkan bahwasanya orang jahiliyah itu memang biasa sekali mengutapkan mutirna bi nau'i kadza, mutirna bi nau'i kadza, sudah menjadi buah bibirnya orang-orang jahiliyah. Nah, di sini Rasulullah ingin menegaskan bahwasanya seorang mukmin dia tidak pernah sekalipun menyandarkan hujan kecuali kepada Allah. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, sebaliknya orang yang mengatakan kita dihujani karena bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan berimannya kepada bintang. Taib. Hadis ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seseorang menisbatkan perbuatan Allah kepada selain Allah. Ya, perbuatan Allah di sini adalah menurunkan hujan. Walaupun secara majas itu ungkapannya, zahir ungkapannya hujan turun gara-gara apa? Ya, selain Allah disebut. Tapi maksud dia, Allah juga yang nyiptakan itu. Allah nyiptakan itu, kemudian gara-gara itu ada, akhirnya turun hujan. Itu pun nggak boleh. Ya, wallahu a'lam, mungkin di sini karena memang Al-Quran sudah menaskan, sunnah juga sudah menjelaskan secara tekstual bahwasanya menurunkan hujan itu Allah. Sudah, jangan pakai dinisbatkan kepada selain Allah walaupun secara majas. Mutirna binau'i kada. Nah, ini kalau diterjemahkan bisa macam-macam. Ba di sini binau'i kada. Ba itu dalam bahasa Arab macam-macam fungsinya. Ada ba sababiyah, ada ba yang lain, atau ba lil isti'anah. Seperti katabtu bil qalam. Aku menulis dengan bantuan ballpoint. Bil qalam. Ba di sini ba lil isti'anah. Ada ba sababiyah, tersebab. Nah, yang mana yang dimaksud? Karena banyaknya multi tafsir ini, maka tidak boleh seseorang mengatakan sesuatu yang bisa difahami hak, bisa difahami batil. Jadi disebutkan di sini apapun alasannya, entah mutirna binau'i kada, ba'nya ini ba' lil isti'anah, atau bisababi nau'i kada, ataupun ba' lil musahabah, alias seiring dengan munculnya bulan itu, ini semuanya batil, tidak benar. Karena bulan atau bintang atau benda planet itu tidak mesti mengiringi turunnya hujan, dan tidak membantu turunnya hujan, dan bukan sebab turunnya hujan. Jadi semuanya batil. Wa inna ma yaji'ul mataru fil waqti alladhi aradallahu maji'ahu fi. Karena sejatinya hujan itu hanya turun bila mana Allah menghendaki turun saat itu. Dan ini sudah terbukti. Ini yang paling sering kita rasakan. Sudah mendung saya, ndak hujan-hujan. Ndak hujan-hujan. Sering. Jadi ndak, yang sudah jelas-jelas pertanda aja belum tentu itu terjadi. Apalagi yang secara sebab akibat ndak bisa dijelaskan kaitan ilmiahnya. Jadi intinya hujan itu turun bifadlillahi wa rahmatih. Makanya dalam salah satu ayat Allah mengatakan wa yasrifuhu amman yasha. Allah palingkan hujan itu dari orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Subhanallah, saya pernah di Jakarta, satu rumah separuh kena hujan, separuh lagi kering. Pernah itu di rumah yang sama, separuh kena separuh enggak. Saya heran, saya lihat di jendela sebelah sini, wah hujan, udah keluar loh kok kering. Ya, itu menunjukkan bahwasanya memang Allah yang mutlak berkehendak dalam hal ini. Mau turunnya lama, mau turunnya sebentar. Kadang orang mengira mendungnya pekat, turunnya lama, ternyata cuma sebentar. Kadang lama sekali. Itu semua adalah jelas menunjukkan batilnya orang yang mengait-ngaitkan turunnya hujan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yadhhar ala hadza tahrimu hadhihi al-lafdhah mutlaqan. Dari sini maka ucapan mutir nabi nau'i kada, ya, untuk di bahasa Indonesia akan kita hujan gara-gara bintang ini, gara-gara anu, itu adalah ucapan yang batil secara mutlak. Karena maknanya rusak. Maknanya tidak bisa dibenarkan. Apalagi sudah ada ulama yang menukil haramnya hal tersebut, dan dia enggak menyebutkan adanya khilaf dalam masalah ini. Qauluhu fa amma man qala mutinna bi fadlillah wa rahmatihi. Ya, jadi fadlullah dan rahmat Allah merupakan sifat-sifat Allah. Dan mazhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, semua sifat yang Allah sematkan kepada dirinya atau disematkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik berkaitan dengan zatnya Allah maupun dengan perbuatannya Allah, semuanya adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang melekat pada zatnya, ya, bukan sifat yang melekat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW menganjurkan agar nikmat itu jangan dinisbatkan kepada selain Allah. Hujan adalah bagian dari nikmat Allah, maka jangan disandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifatnya ahlut tauhid, ya, senantiasa mengembalikan karunia dan nikmat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sudah habis. Baik, kita salat dulu, nanti kita sambung setelah salat. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wahdahu salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walaha ma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa lahuma min hadithi Ibn Abbas ma'nah. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dalam as-sahihain yang semakna dengan hadisnya Zaid bin Khalid al-Juhani. Dan dalam hadis itu ada tambahan, qala ba'duhum laqad sadaqa nauru kadza wa kadza. Ungkapan yang disebutkan di sini adalah telah benar bintang anu dan anu. Fa anzalallahu hadhil ayat. Ketika mendengar ada sebagian orang yang mengatakan begitu, maka Allah menurunkan surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 82. Ada 8 ayat di sini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat jatuhnya bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim. Dan sesungguhnya itu adalah sumpah yang besar andai kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab catatan yang tersimpan rapi. La yamassuhu illa al-mutahharun. Maksudnya Al-Lauhul Mahfuz. Ya, Al-Qur'an yang tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz itu tidak disentuh kecuali oleh para malaikat yang disucikan oleh Allah. Tanzilum mir rabbil alamin. Yang diturunkan oleh dari Rabbul Alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Di sini qala Mujahid afa bihadzal haditsi antum mudhinun ay turiduna antumali'uhum fihi wa tarkanu ilaihim. Apakah kalian hendak hendak condong dengan ucapannya orang-orang musyrik itu terkait Al-Qur'an? Qala Ibnu Qayyim summa waqtahum subhanahu ala wad'ihimul iddihan fi ghairi mawdhi'ihi wa annahum yudahinuna fi ma haqquhu an yusda'a bih wa yu'rafu bih wa yu'addu alaihi bin nawajid. Apakah dalam perkara-perkara yang itu menyangkut kemurnian tauhid kita ini masih mau berbasa-basi? Nah, ini Allah mencela orang-orang yang basa-basi dengan orang kafir dalam hal-hal yang itu merupakan akidah yang tidak bisa di dibuat abu-abu, harus jelas. Hujan itu dari Allah, bukan dari bintang. Baik. Jadi intinya termasuk kesempurnaan tauhid, kesempurnaan yang wajib ya, adalah tidak menisbatkan hal-hal yang itu merupakan perbuatan Allah semata kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir bab ini Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan beberapa masalah, ada 10 di sini. Al-ula tafsir ayatil waqiah, ya, penafsiran tentang ayat surat Al-Waqiah. Sebetulnya panjang tafsirnya di sini ya. Beberapa halaman saya lihat. Mulai dari fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sebutkan ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu bebas bersumpah dengan apapun. Ya. Dan biasanya yang dipersumpahkan oleh Allah benda-benda yang dijadikan sebagai aku bersumpah dengan anu, dengan anu. Itu biasanya benda-benda yang memiliki keistimewaan. Jawaban dari sumpahnya Allah ini, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Jadi Al-Qur'an itu bukan sihir, bukan perdukunan. Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala, tanzilun min rabbil alamin. Fala uqsimu, la-nya di sini bukan la yang menafikan, tapi la untuk ta'kid. Ya. Seperti la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah. La di sini bukan menafikan tapi ta'kid. Maksudnya adalah uqsim bihadzal balad, uqsim biyaumil qiyamah. Fa uqsim bimawaqi'in nujum. Jadi la itu adalah salah satu maknanya untuk ta'kid, penekanan, penegasan. Mawaqi'in nujum itu adalah tempat-tempat terbit dan tenggelamnya bintang. Sebagaimana yang dirojikan oleh Ibnu Jarir. Wa qawluhu innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim, menurut Ibnu Katsir bahwa sumpahnya Allah ini adalah sumpah yang besar seandainya kalian tahu keagungan sumpah Allah tersebut. Innahu laqur'anun karim. Inilah yang dipersumpahkan, yaitu Al-Qur'an yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sihir, Al-Qur'an itu adalah perdukunan atau syair. Ya, bi Al-Qur'an karim, sesuatu yang mulia, azim, yang agung. Karena itu adalah kalamullah. Baik. Fi kitab maknun, ada yang mengatakan maknun ini maknanya mu'azzam, yang diagungkan. Ada juga mahfuz, yang dijaga. Ada juga yang menafsirkan bahwa sini bahwasanya kitabun maknun di sini bukan lauhul mahfuz tapi catatan yang ada di tangannya para malaikat. Yaitu seperti yang Allah firmankan, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Ada dua penafsiran di sini. Dan penafsiran yang kedua bahwasanya itu adalah kitab-kitab yang di tangannya para malaikat, itu yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim. Demikian juga konteks atau rangkaian ayat ini juga mengarah ke sana, karena kemudian disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Ini menunjukkan bahwasanya kitab itu dipegang oleh makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah. Ada juga yang mengatakan itu al-kitab alladhi fis sama, seperti pendapatnya Ibnu Abbas. Wa fi riwayah annahu al-malaika. Taib. Itu penafsiran tentang ayat di surat Al-Waqi'ah. Masalah yang kedua adalah empat perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu termasuk tradisi jahiliyah yang masih dilestarikan oleh umatnya. Dan itu bukan pembatasan ya, bukan pembatasan sama sekali. Banyak tradisi jahiliyah yang masih dilestarikan oleh umat itu banyak sekali. Karena definisi jahiliyah adalah semua yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya tabarruj. Itu kebiasaan jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian masalah yang ketiga, zikrul kufr fi ba'dhiha. Menyebutkan bahwa sebagian tradisi jahiliyah itu adalah sesuatu yang mengandung kekufuran. Salah satunya adalah menisbatkan hujan kepada bulan, bintang, dan benda-benda langit. Itu tradisi jahiliyah. Dan itu sesuatu yang mengandung kekufuran. Dan ini kufurnya bisa kufur akbar. Walaupun tidak semua tradisi jahiliyah itu masuk kategori kufur, tapi paling tidak itu adalah sesuatu yang diharamkan dan harus diwaspadai karena banyak di antara tradisi jahiliyah itu yang memang mengandung kekufuran. Rabi'ah, al-masalah rabi'ah, anna minal kufr ma la yukhrij anil millah. Bahwasanya sebagian kekufuran itu ada yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari millah. Seperti Nabi SAW tidak menganggap orang-orang yang mengatakan murtirna binau ikada wa kada itu sebagai orang yang murtad. Tidak. Intinya kalau ucapan itu masih memiliki kemungkinan dua, itu tidak langsung pelakunya dianggap murtad. Seperti contohnya perbuatan memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan kafir. Memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan kafir itu bisa dua alasannya. Pertama, memang dia benci dengan Islam. Memang dia ingin Islam itu terkalahkan dan kekafiran itu yang menang. Ini kemungkinan kan? Kemungkinan. Atau semata-mata karena ingin cari materi. Dia masih cinta dengan agamanya. Dia cinta dengan Islam. Cuman dia tergiur oleh iming-iming materi yang diberikan oleh musuh. Nah, selagi masih ada dua kemungkinan, maka perbuatan itu tidak serta-merta dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau alasannya yang pertama, ya, emang dia benci sama Islam, murtad dia. Tidak suka Islam itu yang menang dan menghendaki musuhnya yang menang, ini jelas ini nifaq akbar. Ya. Watarabta sabikumud dawair alaihim da'iratus sau. Kata Allah, orang-orang munafik itu menunggu-nunggu kapan muslimin ini terkena pukulan telak dari musuhnya. Tapi ada juga kemungkinan dia cuman cari materi. Cuman ini tidak berarti membenarkan alasan, tidak. Tapi ini merupakan kemungkinan lain yang menjadikan pelaku itu tidak menjadi murtad. Seperti orang yang mengatakan mutir Nabi Nau Ikada, kalau itu diantara sahabat Nabi ya mungkin maksudnya tidak sama dengan orang-orang kafir. Ya, tapi salah dalam mengucapkan. Al-Khamisah, qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bisababi nuzulin ni'mah. Maksudnya terkadang turunnya nikmat itu menjadi ujian sekaligus. Diberi nikmat justru orang-orang itu keluar watak aslinya. Yang memang kekufuran dan kemusyrikan itu sudah meresap dalam hatinya, ucapannya itu langsung menunjukkan hal tersebut. Nah ini dalilnya salah satunya adalah hadis ini. Dapat hujan, malah kufur. Ada juga yang dapat hujan dia bersyukur, tapi ada juga yang malah kufur. Diberi nikmat itu malah kufur. Ini menunjukkan bahwa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sekaligus menjadi ibtila, menjadi ujian. Sadisah at-tafattun lil iman fi hadzal mawdhi'. Perlunya ada kesadaran. Jangan sampai lengah. Iman harus dipertahankan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Sebaliknya yang ketujuh, at-tafattun lil kufr fi fil mawdhi'. Sekaligus mewaspadai kemungkinan ucapan-ucapan kufur yang mungkin terlontar saat mendengar hal tersebut. Jadi musibah-musibah yang besar itu berpotensi juga menyebabkan orang kemudian kufur. Misal, kalau tadi kita bahas nikmat, itu bisa kadang-kadang menyeret seseorang dalam kekufuran karena dia salah dalam menisbatkan nikmat itu. Bisa juga sebaliknya, musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu terkadang disikapi dengan sikap yang keliru sehingga justru menghasilkan musibah yang lebih besar lagi, yaitu kufurnya orang tersebut. Seperti misalnya tidak terima dengan takdirnya Allah. Kenapa kok saya yang harus mengalami musibah ini ya Allah? Saya tidak terima misalnya. Atau dia teriak meneriakkan tidak adil dan lain sebagainya. Jadi dalam hal-hal seperti itu tuh justrunya seorang yang beriman tuh harus waspada. Jangan sampai terlontar darinya hal-hal yang justru menambah kerugiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati oleh putranya Ibrahim radhiyallahu anhu dan ditinggal mati pas lucu-lucunya umur 3 tahun. Jadi lucu-lucunya itu. Anak umur 3 tahun itu ya sudah mulai ada kenangan-kenangan. Justru ditinggal mati dan itu bukan pertama kalinya, sudah kesekian kalinya. Dan dipangku saat nazak itu dipangku oleh Rasulullah, digendong oleh Rasulullah. Dan beliau sampai meneteskan air mata. Innal quluba la yahzan wa innal aina la tad innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun walakin ma naqulu illa ma yurdir rabb. Mata kami ini menangis, hati kami ini sedih, dan kami ini berat berpisah denganmu, hai Ibrahim. Tapi kami tidak akan mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah. Jadi ada sikap waspada, hati-hati dengan pintu-pintu syaitan yang biasanya terbuka saat seseorang itu mendapat nikmat yang luar biasa atau sebaliknya mendapat musibah yang luar biasa. Yang kedelapan, at-tafattun liqaulihi laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Ya, membenarkan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya suatu peristiwa. Juga tidak boleh itu terjadi maupun diucapkan oleh seorang muwahhid, orang yang bertauhid. At-tasi'ah, ikhrajul alim lit ta'lim al-mas'alah bil-istifham anha, lita'limil mas'alah, ini salah kayaknya, bil-istifham anha liqauli atadruna madha qala rabbukum. Jadi salah satu metode pengajaran, metode penyampaian ilmu yang diterapkan oleh Nabi SAW adalah memulai pelajaran dengan pertanyaan. Ini salah satu metode cara mengajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu enggak apa yang Allah ucapkan barusan atau semalam? Buat orang penasaran dulu. Ya. Itu juga termasuk uslubnya Al-Qur'an. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Al-Haqqah. Malhaqqah wa ma adraka malhaqqah. Coba kalau langsung kadzabat samudu wa adum bil qari'ah, lain toh kesannya. Duh, ini kok diulang-ulang sampai 3 kali, ada apa ini? Ditanya sampai 2 kali al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Wah, ini penting ini berarti. Jadi orang akan terangsang untuk memperhatikan. Dan kita juga bisa tahu respon orang ini bagaimana. Ditanya, oh diem semua, berarti tidak minat untuk belajar. Ditanya, oh jawab. Dari jawaban itu bisa menentukan seberapa besar antusiasnya orang ini untuk diberikan ilmu. Lain dengan orang yang tidak menggunakan uslub-uslub yang seperti itu atau metodologi yang seperti itu. Jadi termasuk sunnah. Ya, sunnah itu tidak monoton dalam memberikan, menyampaikan ilmu dengan darbul amsal, memberikan perumpamaan, dengan melontar pertanyaan, dengan membuat ilustrasi, ya, walaupun hanya di tanah, simple, atau dengan gerakan tangan, ya, asalkan nggak berlebihan ya. Nabi juga menggunakan gerakan tangan, seperti al-mu'minu. Al-mu'minuna kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Nah, ada ilustrasi orang-orang beriman itu seperti bangunan yang saling mengokohkan. Allahumma hal balaghtu, Allahumma fashhad. Ya, pakai gerakan tangan. Yang ke-10, wa'idun na'ihah. Ancaman bagi wanita yang suka meratap. Kalau laki-laki diancam juga enggak? Diancam. Mana dalilnya? Hah? Diancam enggak laki-laki? Dalilnya? Ada dalilnya? Hah? Ada dalilnya. Antum baca semua tadi. Arba'un min amril jahiliyah. Yang ke-4, waniyah halal mayit, itu dalilnya. Niyah itu kan nama perbuatan toh. Lihat siapa saja yang melakukan perbuatan itu, dia termasuk berbuat perkara jahiliyah. Halal apa haram? Haram. Perbuatan haram ada ancaman enggak? Ada. Ancamannya apa ya, itu nanti tergantung. Kalau dia enggak tobat jadi dikenai ancaman. Itu dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua, an-na'ihah ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Memang dulu itu kebanyakan yang suka meratap perempuan, makanya disebutkan perempuan. Contohnya, la'ana Rasulullah al-washimah wal-mustawshimah. Nabi Rasulullah SAW melaknat perempuan yang suka membuat tato, orang yang minta ditato maupun yang menato. Kalau laki-laki, sekarang malah mungkin banyak laki-laki yang bertato. Ya, dulu itu kebiasaan perempuan. Dulu di masa Rasulullah yang suka bertato itu perempuan. Tidak berarti ketika laki-laki kemudian bebas dari ancaman, enggak. Ini kaidah usul fikih. As-sifah idza kharajat makhrajal ghalib fala mafhuma laha mu'tabar. Sifat itu kalau disebutkan dalam rangka menceritakan sesuatu yang biasanya terjadi, yang kebanyakan terjadi, maka sifat ini tidak bisa difahami setelah terbalik. Pemahaman terbalik atas sifat ini tidak berlaku. Seperti perempuan yang suka meratap, zahirnya perempuan, apakah laki-laki tidak terkena? Oh enggak, terkena juga. Karena memang ketika itu yang biasa meratap perempuan. Gitu loh. Contoh, wala ta'kulur riba adhafan mudhafa. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Berlipat ganda itu ya paling tidak 100%, 200% gitu. Kalau ayat ini mau kita terapkan dohirnya, enggak ada orang rentenir yang sampai sebesar itu ribanya. Iya kan? Nah, karena apa? Ayat ini menceritakan riba di zaman jahiliyah itu memang berlipat ganda. Tidak berarti ketika tidak berlipat ganda kemudian tidak diharamkan, boleh dimakan. Nah, itu pemahaman yang keliru. Demikian juga wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Jangan kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk melacur kalau mereka ingin menyucikan diri. Kalau mereka yang mencuci diri, apakah ini syarat? Kita enggak boleh. Kalau mereka mau menyucikan diri, enggak boleh dipaksa. Tapi kalau enggak, boleh dipaksa gitu. Lah, ini menceritakan kondisi orang-orang jahiliyah itu suka memaksa budaknya untuk melacur biar dapat fulus majikannya. Padahal budaknya enggak mau melacur. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Tidak boleh rafath, berkata-kata yang cabul, tidak boleh berbuat fasik, dan tidak boleh bantah-bantahan selama haji. Khusus selama haji tidak boleh berbuat fasik. Lah, ini menunjukkan bahwasanya biasanya musim haji itu memang rentan orang bantah-bantahan, rentan orang berbuat fasik. Tempatnya sempit, manusianya berjubel, yang dituju satu. Banyak orang kemudian mengutamakan kepentingan pribadinya, desek-desek sikut sana sikut sini, serobot-serobot. Nah, ini fasik ini. Tidak berarti di luar musim haji boleh. Ya, jadi banyak aplikasi dari kaidah sesuatu itu al-galam idza kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu mu'tabar. Ungkapan itu kalau memang sifatnya menceritakan sesuatu yang sering terjadi, yang biasanya terjadi, maka dia tidak punya mafhum di sini. Mafhum itu apa? Apa istilahnya? Deduksi ya. Deduktif, pokoknya kebalikan dari teksnya itu. Ya. Ini penting untuk memahami nas-nas Al-Qur'an. Jadi kita harus tahu juga gimana ya kebiasaan orang-orang di zaman Rasulullah SAW, orang-orang jahiliyah itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu, kita akan terkecoh dengan mafhumnya, sehingga kemudian membuat kesimpulan yang terbalik. Padahal salah, nggak seperti itu yang dimaksudkan. Qauluhu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini kok ada tambahan di sini nih. Allah taala alam. Baik. Jadi itu beberapa masail atau masalah yang bisa disimpulkan dari bab ke-29. Ada pertanyaan? Kami sering mendengar pernyataan hujannya setiap hari. Itu sudah musimnya. Jadi biasa hujan setiap hari. Bagaimana dengan pernyataan sudah musimnya? Apakah ini pernyataan yang dilarang? Ya, berpotensi. Ini berpotensi. Saya enggak memastikan bahwa ini seperti orang yang mengatakan utir Nabi Nuh ikada wakada, enggak. Tapi ini berpotensi untuk melalaikan bahwasanya itu adalah nikmat Allah. Karena ada kalanya itu enggak turun juga. Sudah musimnya enggak turun-turun. Sekarang anak tanya, musim hujan itu bulan apa sampai bulan apa? Hah? November sampai April atau Oktober sampai Maret. Nah, enggak jelas. Tahun lalu geser itu. Ya geser. Ala kulli hal, ini sebaiknya dihindari ya. Karena ada kesan gitu loh. Turun ya emang musimnya turun. Padahal juga enggak seperti itu kenyataannya. Karena musim ini mulainya kapan? Mulainya kapan? Saya kemarin beberapa kali di Pekanbaru hujan. Mendung seharian hujan. Sampai sini panasnya Allah, a'udzubillah. Ya, kaget saya kok. Beda sekali, udah sama-sama di Indonesia. Jadi, ndak tepat ya ucapan ini, karena sudah musimnya turun hujan. Yang menurunkan itu bukan musim, yang menciptakan musim siapa? Allah. Ya. Dan apa yang kita dulu diajari musim hujan itu apa namanya, tidak menjadi alasan bahwasanya itu turun hujan. Secara logika juga nggak bisa jadikan alasan, sudah musimnya turun hujan. Masa gara-gara musim, sudah musim mangga atau belum? Musim juga bisa geser-geser. Sudah musim enggak buah, gagal panen. Kadang kemarau-nya berkepanjangan, hujannya juga berkepanjangan. Jadi ini menunjukkan bahwa ungkapannya tidak tepat dan sebaiknya dihindari. Telah disebutkan tadi bahwa syirik terbagi tiga, yaitu syirik terkait rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat Allah. Bisa dijelaskan terkait syirik dalam asma dan sifat Allah? Ya, seperti menyifati selain Allah dengan sifat-sifat yang itu tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menjadi bentuk syirik dalam sifat Allah. Ada apa sifat-sifat yang tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah, seperti Ar-Rahman. Itu khusus sifatnya Allah. Al-Ilah. Ya. Itu khusus sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalimat Allah Maha Romantis, Allah itu so sweet banget, Jabri Allah, dan semisalnya itu bisa masuk dalam syirik asma wa sifat? Bisa. Ini yang jelas kurang ajaran. Tidak boleh kita menyifati Allah kecuali dengan sifat yang baik. Jadi sifatnya itu harus mengandung kebaikan. Bahkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran pun itu terbagi-bagi. Ada sifat yang itu baik secara mutlak, seperti sifatul rahmah, sifat al-izzah, sifat al-ulu. Tapi ada sifat yang itu hanya baik dalam konteks itu. Contohnya sifatul makr, wa yamkurun wa yamkurullah, wa makaru wa makarallah. Enggak boleh kita bilang Allah itu suka membuat makar. Oh, enggak. Harus dilengkapi, Allah suka membuat makar bagi yang berbuat makar kepadanya. Hanya dalam konteks itu makar menjadi memiliki konotasi yang baik, karena menunjukkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, bisa melawan makar dengan makar. Tapi kalau Allah berbuat makar titik, apa konotasinya? Jelek. Padahal ada dalam Al-Quran itu. Nah, ini tidak ada dalam Al-Quran. Romantis. Mana tidak ada dalam Al-Quran? Yang ada aja kita harus hati-hati. Ada sifat yang ini mutlak baik, ada sifat yang baik hanya dalam konteks itu. Contoh sifat lain, innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Boleh enggak Allah itu suka mengecoh? Oh, enggak boleh. Allah itu mengecoh orang-orang munafik yang mengecoh Allah, yang ingin menipu Allah, ditipu sama Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ini lebih hebat dari siapapun. Tapi kalau disebutkan tanpa ada lawannya, enggak menjadi pujian, justru menjadi celaan. Padahal enggak boleh sama sekali. Sifat itu harus baik, apalagi nama. Jadi yang paling sempit itu nama. Kalau dibilang Allah Maha Romantis, itu nama atau sifat gitu? Hah? Maksudnya terjemahan bahasa Indonesia itu juga ambigu. Sekarang Allahu Akbar, wa huwa as-sami'ul 'alim. As-sami', apa terjemahannya? Maha mendengar. Itu nama padahal. Ya, itu nama itu. Jadi terjemahan ini tidak bisa jadi acuan, ya, tidak bisa jadi acuan. Kita bilang Allah Ar-Rahman, maknanya kurang lebih begini. Tapi kita tidak boleh menamai Allah Maha Romantis, tidak boleh. wahai zat yang maha romantis. Tidak boleh itu. Ya Rahman, Ya Rahim. Ini nama enggak bisa ijtihad. Enggak bisa diterjemahkan. Nama itu babnya tauqifi. Pokoknya ada dalil kita pakai, enggak ada diem. Enggak bisa diutak-atik. Sudah baku. Ya, baku. Itu nama-nama Allah Asma. Ya, babul Asma itu baku. Sifat juga gitu sebetulnya. Cuman karena sifat ini lebih banyak daripada nama, tidak semua sifat boleh dijadikan nama. Syaratnya untuk menjadi nama harus terbaik, tidak punya makna negatif sedikit pun dan dalam kondisi apapun. Jadi sifat makar tadi, sifat khadi'ah itu enggak bisa jadi nama. Enggak bisa Allah al-makir, enggak bisa Allah al-mukhadi', enggak bisa. Seperti Allah al-muzil, enggak bisa. Yuzil itu sifat, tapi enggak bisa jadi nama. Al-muzil enggak bisa. Kalau antum buka di bagian belakang mushaf itu banyak yang ngawur. 99 asmaul husna. Jadi hampir tiap nemu sifat itu dijadikan. Sekarang Allah yanzil ila sama'i dunya, bilang Allah an-nazil enggak boleh. Yang turun enggak boleh. Allah al-mustawi enggak boleh. Jadi kalau tidak ada nas ayat yang secara bahasa itu definisinya isim, isim itu kan nama, jangan jadikan dia sebagai nama Allah. Ya, kalau ada ayat atau hadis yang valid tentunya ya, yang menyebutkan itu sebagai isimnya Allah, seperti didahului dengan huruf ya, ya. Ya itu untuk manggil, yang dipanggil mesti nama, tidak mungkin dipanggil sifat. Mesti yang dipanggil itu nama. Cara membedakan tentang nama dengan sifat itu adalah nama itu bisa dipanggil. Kemudian nama itu bisa dijadikan mudhaf ilaih. Abdurrahman, tidak bisa Abdurrahmah. Abdul Aziz, tidak bisa Abdul Izzah. Tidak boleh, syirik itu. Ya. Seperti Abdul Azim, tidak bisa Abdul Azamah. Tidak. Jadi ada abad, kemudian belakangnya apa? Itu harus belakangnya itu nama Allah. Dan jangan ngarang-ngarang. Ar-Rashid itu bukan namanya Allah. Tidak boleh Abdul Rashid. Tidak. Itu bukan namanya Allah, Ar-Rashid itu. Ya. Jadi, bab nama itu adalah bab yang paling sempit. Dalam Tauhid Asma wa Sifat, paling sempit, tidak boleh ada ijtihad, hanya mengacu kepada nas. Di setelah itu yang agak luas adalah sifat. Yang lebih luas lagi al-ikhbar, mengabarkan tentang Allah, tidak bermaksud menyifati, tapi mengabarkan. Ya. Baik. Jadi ini enggak tidak diperbolehkan ini. Japri Allah, so sweet banget. Ini kok kayak pacarnya aja gitu. Na'udzubillah. Bahasa-bahasa pacaran kok dimasukkan asma wa sifat. Termasuk ini ilhad. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i. Ya, tinggalkan orang-orang yang suka berbuat menyimpang terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi? Di luar tema. Ah. Mau apa? Kurban. Maksimal 7 orang atau? Ini gini maksudnya, tergantung hewan kurbannya. Kalau kambing maksimal 1 orang. Sapi maksimal 7 orang. Masing-masing boleh mengikut sertakan keluarganya dalam pahala. Tapi yang bayar satu sampai 7, beli 1 ekor sapi. Nanti masing-masing meniatkan pahalanya buat keluarga saya yang lain-lain, itu boleh. Nabi SAW ketika berkorban beliau menyembelih 2 ekor. Yang satu untuk Nabi dan ahli baitnya. Yang satu lagi untuk umatnya yang belum berkorban. Boleh saja antum beli 2 ekor kambing, boleh. Nabi pernah begitu. Tapi satu keluarga apakah dengan masing-masing beli domba? Tidak. Tidak. Urunan. Kambing, sapi. Nah. Satu keluarga itu yang bayar satu orang atau tujuh orang atau lebih dari tujuh? Satu orang. Untuk orang yang mau berkorban, ya memang paling korban yang paling sempurna itu adalah satu ekor unta sendirian. Cuman susah cari unta. Antum beli kenjuruk sana kalau mau unta. Mungkin enggak dijual juga itu. Ya. Yang kedua, satu ekor sapi sendirian. Yang ketiga, satu ekor kambing sendirian. Yang keempat, 1/7 unta. Yang kelima, 1/7 sapi. Itu secara afdholiyah. Cuman kalau di Indonesia ya unta enggak bisa kita masukkan, sapi atau kambing. Satu ekor kambing itu lebih baik daripada sapi bertujuh. Gitu. Jadi kalau mau nolong orang mending antum sendirian, dia suruh kambing aja. Nanti antum kasih daging sapi, oh saya enggak suka kambing, enggak apa-apa, kasihkan orang lain dagingnya. Makan sunnahnya emang ikut dimakan ya, sunnahnya itu ikut dimakan. Jadi kalau dia enggak suka kambing, ya silahkanlah dia ikut berkorban sapi untuk mendapatkan sunnah ikut memakan korbannya sendiri. Karena ada hukum itu disamakan antara udhiyah dengan hadiyu. Dalam hadiyu itu Allah memerintahkan untuk memakan sebagiannya sebanyak dua kali. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Di ayat yang lain di surat Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian darinya, dari hadiyu itu, hewan yang dipersembahkan untuk Allah SWT, dihadiahkan ke Baitullah. Makan sebagian darinya dan beri makan orang fakir yang sangat membutuhkan. Makan sebagiannya dan beri makan orang-orang yang sudah berkecukupan maupun yang membutuhkan. Jadi disunahkan untuk ikut makan sebagiannya. Nabi SAW ketika haji wada, beliau menyumbangkan 100 ekor unta. Demikian juga Hakim bin Hizam, terkenal dermawan, juga 100 ekor unta. Itu beliau ngincipi semua. Piye caranya? Caranya piye? Dimasak bareng-bareng, dibuat masakan berkuah. Kuahnya diminum. Kena semua. Dapat sunnahnya. Ya, sebagian lahamnya dimakan, dagingnya dimakan, kuahnya diminum. Jadi kalau misalnya antum korban sapi satu ekor, udah aja dibuat. Dibuat kuah gitu. Terus dimakan kuahnya. Baik. Nah. Cukup ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.